Konsultasi Syariah. Kajian di masjid sebelum Jumatan. Pertanyaan, benarkah kajian di hari Jumat dilarang? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengadakan kajian di hari Jumat sebelum Jumatan, dan beliau melarang jual beli di masjid. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al Albani. Para ulama menyebutkan latar belakang mengapa kita dilarang mengadakan kajian sebelum Jumatan adalah agar tidak mengganggu kegiatan Jumatan. Karena ketika hari Jumat kita dianjurkan untuk hadir Jumatan di awal waktu. Jika di sana ada kajian, akan mengganggu mereka yang hendak hadir Jumatan. Kita akan simak keterangan Adzim Abadi dalam Aunul Ma'bud. Beliau menukil tiga penjelasan ulama. Satu, keterangan Al-Khattabi. Beliau mengatakan, beliau tidak menyukai berkumpul untuk kajian sebelum Jumatan, serta memerintahkan untuk fokus terhadap Jumatan, dia mendengarkan khutbah. Jika selesai Jumatan, maka boleh berkumpul dan halaqah setelahnya. Dua, keterangan dari At-Tahawi, larangan membuat kajian sebelum Jumatan berlaku apabila memenuhi masjid atau mendominasi bagian masjid, maka ini yang dilarang. Jika tidak sampai demikian, tidak masalah. 3. Keterangan dari Al-Iraqi. Para ulama madhab kami dan mayoritas ulama memahami hadis ini sesuai kondisinya, karena terkadang memutus shaf sementara mereka diperintahkan untuk datang di awal dan merapatkan shaf dari depan pada hari Jumat. Anul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud. Berdasarkan penjelasan di atas, sebatas kajian di pagi hari Jumat tidak dilarang. Yang dilarang adalah kajian pagi yang mengganggu kegiatan Jumatan. Sehingga jika kajiannya dilaksanakan di tempat yang tidak digunakan untuk Jumatan, misal musola atau rumah warga atau hanya forum kecil di masjid di pagi hari yang tidak mengganggu Jumatan, insya Allah tidak masalah. Demikian, Allahu A'lam.